السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sahabat Maknawi Channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan lagi pelajarannya. Sekarang ke An-Nawthani. Karena ini lanjutan, saya langsung saja bacakan. An-Nawthani af'alu tashhir nahwu ja'ala wa waradda wattakhadha wa sayyara wa wahaba. Qala Allah taala faj'alnahu haba'an manthura. Wa qala taala law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara. Wa qala Allah taala wattakhadhallahu ibrahima khalila. Nahwu sayyartu at-tayra khazafa wa qalu wahabani Allahu fida'aka. Nah, ini dhanna wa akhawatuha yang kedua adalah af'alu tasyir. Af'alu tasyir. Kalau af'alul qulub ini sudah saya bahas di video sebelum video ini. Jadi teman-teman yang belum menyaksikan pembahasan af'alul qulub, silahkan lihat dulu video sebelumnya. Sekarang af'alul tasyir. Apa itu af'alul tasyir? Af'al itu fi'il. Ya, fi'il. Tasyir adalah apa? Nah, ini sunyat bidzalika dinamai demikian. Lidalalatiha ala tahwili syai'i min halatin ila halatin ukhra. Karena penunjukannya atas tahwili syai'i, ya, berubahnya, berpindahnya sesuatu min halatin, dari satu keadaan, dari satu kondisi kepada keadaan yang lain. Jadi menjadikan sesuatu dari satu kondisi yang tadinya begini menjadi begitu. Ada berapa? Nah, dalam kitab ini afalut tasyir ada 5. Ada ja'ala, ada waradda, ada ittakhadha, ada sayyara, dan ada wahaba. Kita langsung saja contohnya satu-satu. Ja'ala faj'alnahu haba'an manthura. Maka kami menjadikan. Menjadikan apa? Hu menjadikannya. Ah, ini menjadikannya, nya-nya apa ini? Nya-nya amal. Yang menjadikan amal, ah begitu. Jadikan amalnya haba'an, debu. Jadi menjadikan amal debu. Ah, itu kan menjadikan sesuatu menjadi sesuatu yang lain. Nah, hu yang pertama ini kedudukannya sebagai maf'ul. Nah, ini maf'ul pertama ini hu ini. Nah, ini hu adalah maf'ul pertama, kemudian haba'an ini maf'ul kedua. Manthura ini sebagai sifat saja. Fi'ilnya mana? Fi'il tasirnya ja'ala. Faja'alna, nanya sebagai fa'il ya. Faja'alnahu haba'an. Ya, kami menjadikannya, menjadikan apa? Haba'an, debu. Ya, manthura yang berterbangan. Kemudian yang kedua, waroda. Contohnya menggunakan fi'il mudhari'nya di sini. Law yaruddunakum mim ba'di imanikum kuffara. Ya. Seandainya yaruddunakum, ya, mereka mengembalikan mu. Ya, ini mu, ini kum ini maf'ul pertama. Kemudian maf'ul keduanya apa? Menjadikan apa? Menjadikan kamu jadi apa? Ya. Ini maf'ul keduanya kuffara, kafir, ya. Wadda katsiru min ahli alkitab la yaruddunakum min ba'di imanikum kufara. Ya, sekiranya mereka mampu mengembalikan kalian, ya, mengembalikanmu, kalian di sini kalau bahasa Indonesia kalian, min ba'di imanikum, setelah kalian beriman, kufara, kafir. Kemudian yang ittakhadha, contohnya wattakhadhallahu ibrahima khalila, dan Allah menjadikan, ittakhadha, menjadikan atau mengambil, menjadikan, yang lebih gampang diterjemahkan menjadikan. Allah menjadikan, menjadikan siapa? Ibrahim. Nah, jadi apa? Khalilah, kekasih. Ya, jadi mengubah Ibrahim, menjadikan Ibrahim, ya, menjadi sesuatu yang lain, yaitu khalilah, ya, kekasih. Itu yang disebut dengan tasyir. Ibrahim maf'ul pertama, khalilah maf'ul kedua. Sayyara. Nah, ada tanbih sebelum ke sayyara. Kendati ittakhadha ini adalah af'alu tasyir, tetapi ada yang tidak termasuk, ya, tidak termasuk af'alu tasyir, yaitu ketika ittakhadha bermakna khalaqa atau sona'a. Khalaqa menciptakan, ya, sona'a sama membuat, ya. Nah, ketika ittakhadha bermakna kholaq atau sona, maka dia tensib maf'ulan wahidan faqat, dia hanya menasubkan satu maf'ul saja. Nah, maka tidak termasuk tasyir. Contohnya waqalu takhadallah walada. Mereka berkata, siapa nih merekanya? Ya, lihat di Al-Qur'annya. Ittakhadallah walada, Allah ittakhadha. Nah, berarti di sini khalaq, Allah menciptakan walada, anak. Ini kata-kata mereka ya. Nah, ini di sini ittakhadha ini tidak termasuk afalut tasyir karena dia hanya menasabkan satu maf'ul. Sehingga artinya khalaq. Kemudian sayyara, contohnya sayyartu tina khazafa, ya, aku mengubah, ya, aku mengubah al-tina, ya, apa tin? Tanah. Ya, mengubah menjadi apa? Khazafa, menjadi khazaf, ya. Khazaf itu kalau sekarang mungkin keramik atau sejenisnya, ya, yang di apa? Yang dikeraskan dan itu terbuat dari tanah. Kemudian wahaba, contohnya waqalu wahabaniyallahu fida'aka, mereka berkata, ya, wahabaniyallahu, Allah menjadikanku, ni pertama ini, ni di sini yang pertama ini namanya, ini kedudukannya sebagai maf'ul, kemudian fida'aka sebagai maf'ul kedua, ini maf'ul pertama, fida'aka maf'ul kedua, Allahnya sebagai fa'il, wahabaniyallahu fida'aka. Fi'il tasyirnya mana? Wahaba. Kalau ini sayyara, ya sayyartu, sayyara. Ini ittakhadha, ini yarudduna, ini menggunakan fi'il mudhari. Ini ja'alna, ya ja'ala, menggunakan fi'il mati. Baik, itu pembahasan singkat udah tentang af'alut tasyir. Kalau ada yang belum paham, silakan tanyakan di kolom komentar. Nanti akan saya jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.